Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahduhu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian, majlis ta'lim al-ittiba' yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 188. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil, yang tidak benar. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat, agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kalian mengetahui. Ayat ini tentang larangan memakan harta saudara sesama muslim ya dengan cara yang batil. Ya, dan ayat ini kelanjutan dari larangan makan ketika sedang berpuasa ya. Ketika sedang berpuasa kita dilarang makan dan itu dilarang makan dan minum pada waktu yang khusus ya, pada waktu yang khusus yaitu ketika di bulan Ramadan. Di antara bentuk larangan makan juga ya adalah larangan makan dengan cara yang batil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah kalian memakan harta kalian. Di sini Allah mengatakan harta kalian. Harta kalian, jangan makan harta kalian. Di sini Allah menggunakan domir kum, kalian ya. Seakan-akan kalau kita memakan harta saudara kita seperti kita makan harta sendiri ya. Ya, faedahnya apa jika kita memakan harta saudara sesama muslim seperti memakan harta sendiri. Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan. Ya. Kata Rasulullah SAW, seorang Muslim dengan Muslim yang lain, kabunian seperti bangunan. Ya, syuddu ba'dhuhum ba'dha, saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Ya. Demikian juga seperti hadis Nabi SAW, asal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid. Sungguhnya perumpamaan kaum muslimin satu dengan yang lainnya dalam kasih sayang, dalam kelembutan, dalam saling mengasihi, merahmati, saling mencintai seperti jasad yang satu. Idza syaka minha udhun tada'a sa'irul jasadi bisahar wal humma. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit dan ikut tidak bisa tidur ya. Maka kalau kita memakan harta saudara seperti kita makan harta sendiri. Ya, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri ya. Kenapa? Maksudnya sebagian mencela yang lain, tapi Allah menganggap mencela saudara seperti mencela diri sendiri karena al-mu'minuna ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, karena kaum mukmin adalah saling bersaudara. Bagaimana seorang muslim menjadi saudara bagi muslim yang lain sementara dia memakan harta saudaranya dengan cara yang haram, dengan cara yang batil. Jadi kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya larangan makan dan minum di waktu yang khusus yaitu di bulan Ramadan di siang hari, ini khusus. Kemudian sekarang larangan makan secara umum yaitu makan harta saudara dengan cara yang batil ya, dengan cara yang batil. Kemudian ketika Allah mengatakan wala ta'kulu, janganlah kalian makan. Perhatikan sini. Di sini kata makan ya. Lafal ta'kulu wala ta'kulu, makan, memakan. Ini hanya sebagai sampel ya. Bukan berarti kalau menggunakan harta orang lain boleh, kalau merusak harta orang lain boleh. Enggak, ini memakan adalah salah satu bentuk mengambil manfaat dari saudara kita dengan cara yang batil, di antaranya memakan. Ya, namun ini hanya sebagai apa? Sebagai contoh. Sebagai contoh mengambil manfaat tanpa izin. Manfaat dari saudara, dari harta saudara, saudara tanpa hak. Ya. Dan dia berlaku pada yang lain juga dan umum berlaku pada yang lain. Seperti merampas, menggunakan harta saudara, harta orang lain, itu juga haram kalau dengan cara yang batil, merebut tanah orang, semuanya bentuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memakan karena memakan adalah bentuk yang paling dibutuhkan. Nah, kalau kita mengambil harta untuk makan saja karena kadang-kadang kita butuh, kita makan, itu tidak boleh, apalagi mengambil harta orang dengan bukan karena makan, karena kebutuhan yang karena ingin semakin kaya, karena ingin hal yang lain, maka tentu lebih haram lagi. Jadi Allah menyebutkan kebutuhan yang sangat simpel, makan, sehingga menunjukkan yang lebih daripada itu tentunya juga lebih haram lagi. Bainakum ya bil batil, dengan cara yang batil ya. Jadi kalau kita ingin makan harta dari saudara dengan cara yang benar, minta izin kayak ya, dengan pemberian kayak ya. Kemudian kata Allah, watadulu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithm. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian membawa urusan harta tersebut kepada penguasa, kepada hakim, agar kalian bisa memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Jadi sebagian orang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tadulu bihi biha ilal hukam. Kalian bawa urusan harta kepada hakim. Ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Maksudnya bagaimana? Ini diantara salah satu cara-cara mengambil harta saudara dengan cara yang batil. Mengambil harta saudara dengan cara yang batil. Ini contohnya. Para ulama rahimahullah ya menyebutkan dua contoh, ada khilaf di kalangan para ulama tentang ayat ini. Pertama adalah orang punya harta sama kita, kemudian dia minta. Jadi minta, dia mungkin punya nitip harta sama kita, atau dia nyimpan uang sama kita, atau dia kerjasama dengan kita, kemudian dia minta bagiannya, kita tidak mau kasih. Misalnya kita tidak mau kasih, akhirnya dia nuntut, kita bawa ke mahkamah, kita bawa ke pengadilan. Kita tahu teman kita tersebut tidak punya bukti. Akhirnya kita bawa ke pengadilan, kemudian teman kita nuntut, saya ambil harta saya di tangan dia dan saya ingin ambil. Maka hakim akan bertanya, ainal bayyinah, mana buktimu bahwasanya kau punya harta sama dia? Kalau enggak ada bukti, kita cuma disuruh sumpah. Kau bersumpah bahwa itu harta bukan milik dia. Maka ketika kita bersumpah, harta itu kita ambil. Ini cara mengambil harta dengan cara yang batil, dengan bersandar kepada mahkamah. Ya. Yaitu kita menolak hak orang lain, menahan harta orang lain di depan hakim, karena orang lain tersebut tidak punya bukti. Dalam hal ini hakim tidak bersalah. Perhatikan, di sini hakim tidak bersalah. Hakim tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena dia berhukum dengan zahir. Ya, zahirnya ini harta ada pada kita, padahal ini harta teman. Dan teman kita yang ingin nuntut harta, dia tidak punya bukti. Ya hakim wajar. Dia bilang, kau punya bukti enggak kalau harta itu milikmu? Teman kita bilang, enggak ada buktinya. Kita suruh bersumpah, kita bersumpah, ini harta saya. Nah, akhirnya hakim memenangkan kita. Ini mungkin terjadi. Dan hakim tidak salah, dia hanya bisa berhukum dengan zahir. Zahirnya harta milik kita dan kawan kita enggak punya bukti. Hakim tidak bersalah. Model yang kedua di antara tafsiran ayat ini, yaitu kita memenangkan perkara dengan riswah. Dengan riswah, menyogok ya. menyogok hakim. Ya, mungkin atau dengan menyogok hakim atau hakim adalah keluarga kita, teman kita. Ya, dan ini hakim dosa besar ya. Hakim berdosa besar. Kita juga berdosa besar. Ya. Ini maksudnya waktu dulu jadi cara untuk makan harta haram banyak ya. Sekarang zaman sekarang banyak orang bisa mengklaim itu harta dia, dia bikin sertifikat palsu kayak apa kayak dengan cara undang-undang. Ya, hakim terkadang dua hakim, ada hakim yang dia jujur tapi dia menilai dengan surat-surat yang ada. Ketika surat-surat yang ada ternyata ada pada pihak yang salah, pihak bersalah, dia menang kan ya, menang secara bukti-bukti, secara undang-undang dia menang ya. Tapi ada cara yang kedua yang parah, yaitu hakimnya disogok. Hakimnya sudah tahu bahwasanya kita salah namun kita sogok dia wali'udzubillah, kemudian akhirnya dia menangkan kita. Ini banyak terjadi di mana-mana termasuk di tanah air. Makanya Allah mengatakan watudulu biha ilal hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas, kalian kemudian bawa perkara tersebut kepada hakim agar kalian bisa memakan sebagian harta orang lain ya bil ifni, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Ini perkara yang sangat sangat parah. Kalian makan harta orang padahal kalian tahu itu adalah dosa. Amin. Tapi kita lanjut pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW tentang al-ahillah. Al-ahillah, al-ahillah adalah jamak daripada hilal. Al-ahillah al-ahillah jamak dari hilal, al-hilal. Hilal kita tahu yaitu awal bulan, bulan adalah awal bulan. Bulan sabit ya. Yang pertama kali muncul, awal kali muncul, awal bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya, itu para sahabat bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW tentang apa hikmah adanya hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahwasanya bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Mawaqit jamak dari miqat. Miqat adalah waktu yang ditentukan untuk sesuatu, waktu yang ditentukan untuk sesuatu ya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bahwasanya hilal-hilal itu fungsinya adalah untuk penentuan waktu-waktu bagi manusia ya. Fungsinya ya untuk penentuan waktu-waktu bagi manusia. Seperti apa? Banyak ya. Seperti misalnya contohnya untuk masa iddah misalnya. Ya. Masa iddah bagi wanita yang suaminya meninggal ya. Yang suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Ya. Ini diketahui juga dengan apa? Dengan hilal, hilal bulan berikutnya. Masa iddah yang suaminya meninggal atau masa iddah wanita yang menopause, yang tidak haid. Masa iddah wanita tidak haid berapa? 3 bulan. Ya. Wallahi lam yahidun ya, 3 bulan ya. Ini mengetahui dengan apa? Dengan hilal ya. Kita melihat hilal ya. Contohnya lagi misalnya untuk akad-akad dengan bulan ya, berdasarkan bulan-bulan Islam misalnya. Kemudian ibadah-ibadah banyak berdasarkan hilal, ibadah-ibadah ya. Seperti apa? Seperti puasa lebaran dengan melihat apa? Dengan melihat hilal ya, puasa lebaran melihat hilal, misalnya menentukan hari Arafah, 10 Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah. Ini untuk ibadah semuanya dengan melihat hilal ya. Kemudian juga Allah mengatakan wal hajj, di antara fungsi hilal adalah untuk menentukan waktu haji ya. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus di antara fungsi hilal adalah berkaitan ibadah adalah untuk waktu haji. Karena Allah menjelaskan bahwasanya haji itu al-hajju asyhurun ma'lumat. Dalam ayat yang lain kata Allah al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulannya sudah diketahui. Bulan haji yaitu Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Nah, bagaimana kita menentukan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah dengan melihat hilal. Dan ini menunjukkan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan kaum muslimin terkait dengan kalender Hijriah, ya. Terkait dengan kalender Hijriah. Lupa juga di antara bentuk ibadah misalnya waktu bayar zakat, ya. Haul zakat juga dengan bulan kalender Hijriah. Jadi kaum muslimin terkait dengan kalender Hijriah bukan Syamsiah, bukan Masehi. Maka seorang muslim berusaha untuk tetap mengabadikan kalender Hijriah karena keterkaitan ibadah mereka dengan kalender apa? Hijriah, ya. Beda dengan orang-orang non muslim, maka mereka bersandar kepada bulan Masehi. Dan ini menunjukkan mudahnya Islam, ya. Mudahnya Islam. Kenapa mudah? Karena perjalanan rembulan bisa dilihat dengan mudah. Karena gerakan perjalanan rembulan. Rembulan bisa diamati dengan mudah. Hilal, ya. Hanya kita aja malas, sebenarnya mudah. Jadi semua orang sebenarnya bisa lihat hilal, menentukan awal bulan, ya. Cuma kita tidak belajar, ya. Dan matahari sulit, ya. Sulit, harus ada ahlinya khusus. Jadi intinya menunjukkan akan mudahnya Islam sehingga terkait dengan masalah hilal. Kemudian setelah itu Allah berfirman walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Dan bukanlah kebaikan kalian masuk rumah-rumah lewat belakang. Ini siapa? Ini terkait dengan orang-orang Ansar dahulu, selain orang Quraisy, bagian kaum muslimin selain Quraisy. Kalau mereka berihram dengan ihram haji atau ihram umrah, mereka merasa tidak boleh masuk rumah lewat pintu depan, enggak boleh, karena mereka merasa bahwasanya ihram mereka akan batal. Kalau sudah pakaikan ihram, enggak boleh lagi. Jadi kalau mereka mau masuk rumah, mereka manjat pagar dari belakang. Jadi mereka tidak masuk lewat depan. Mereka menganggap itu adalah kurbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa itu ibadah kepada Allah. Maka Allah tegur. Kata Allah, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha." Bukanlah kebaikan adalah kalian masuk rumah lewat belakang. Ya, bukan dari belakang naik ke atas, enggak boleh. Ya. Walakinnal birra man taqwa, akan tapi kebaikan adalah dengan bertakwa. Ini dalil bahwasanya tradisi tidak bisa menjadi ibadah. Ini kebiasaan kaum Ansar. Bahwasanya kalau mereka sudah berihram, mereka tidak mau masuk rumah lagi lewat pintu depan. Karena kalau mereka masuk rumah lewat pintu depan, mereka batal ihramnya. Mereka harus lewat belakang sehingga mereka manjat pagar dan mereka tidak masuk lewat pintu depan. Mereka menganggap suatu ibadah, mereka menganggap suatu kebaikan, ini tradisi. Tapi Allah bantah, kata Allah, "Walaisal birru," bukanlah itu kebaikan. Itu bukan ibadah. Maka dari sini kita bisa ambil dalil bahwasanya tradisi tidak mungkin dirubah jadi ibadah kecuali dengan dalil. Kalau enggak dalilnya, tradisi tetap tradisi. Bahkan kalau tradisi salah, meskipun dianggap sebagai ibadah, tetap disalahkan. Allah Subhanahu wa taala menyalahkan tradisi mereka, mereka anggap baik, ya. Namun dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra man ittaqa, tapi yang benar kebaikan adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman waqtul buyuta min abwabiha. Ya, waqtul buyuta min abwabiha. Sudah tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah, datangilah rumah lewat pintunya, ya, masukilah rumah lewat pintunya ya. Jadi Allah mengatakan cara masuk, kalian bersyukur lewat belakang tidak benar, tapi lewat pintunya. Ini para ulama menafsirkan, masuklah rumah lewat pintunya ya. Ini ditafsirkan dengan tafsir konkret maupun tafsir abstrak, yaitu secara konkret ya, secara nyata, hissi. Kalau masuk rumah jangan lewat belakang. Hendaknya lewat pintu. Secara maknawi, kerjakanlah sesuatu dengan aturannya. Sesuatu dengan aturannya. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Maksudnya bagaimana? Anda kalau mau ketemu dengan seseorang, ya ikut aturannya, lewat pintu. Bagaimana harusnya? Kalau kita berbicara dengan seorang penguasa atau pejabat, tentu ada caranya. Tidak sama ketika berbicara dengan anak kecil, tidak sama ketika berbicara dengan para mahasiswa-mahasiswa, beda. Ya, ini namanya kita masuk lewat pintunya. Ya, caranya begini. Apapun kita tahu apa sih sebenarnya caranya, bagaimana prosedurnya, bagaimana. Nah, kita diajari oleh Allah dalam melakukan sesuatu ikut prosedur. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah dengan cara yang tepat, tidak asal gerasa-gerusu, asal nerobos, kata orang slonong boy, enggak boleh. Ya, Allah mengajarkan adab ini adalah adab yang mulia, ya. Adab mulia, segala sesuatu harus ikut aturan. Wattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Al-falah yaitu meraih yang dicita-citakan dan lolos dari yang ditakutkan. Ini al-falah. Al-falah meraih yang dicita-citakan dan lolos dari yang ditakutkan, dan cita-cita yang kita dapatkan tersebut bertahan, ya. Makanya ketika orang mengumandangkan azan mengatakan hayya 'alal falah, bangkitlah menuju al-falah, maksudnya meraih cita-cita dan terhindar dari apa yang kita takutkan, dan kita meraih cita-cita tersebut dengan waktu yang tetap tidak berubah lagi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Al-falah, sungguh meraih falah orang yang beriman. Apa falah? Maksudnya orang yang beriman akan meraih al-falah, itu dia meraih cita-citanya masuk surga, kemudian terhindar dari neraka jahanam, dan dia meraih cita-cita tersebut dalam waktu yang tidak berubah lagi, ya. Makanya disebut oleh orang Arab, kalau seorang sudah sukses dibilang dia sudah aflah, dia sudah beruntung, sukses, kokoh dia dalam ketentramannya, disebut dia sudah aflah, ya. Jadi kalau kita ingin meraih al-falah, caranya dengan ketakwaan, tidak ada cara yang lain. Wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Takwa yaitu anta ja'ala bainallah wa baina anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya. Namanya takwa itu engkau menjadikan antara dirimu dan siksaan Allah ada penghalang, itu namanya takwa. Di antaranya dengan meninggalkan segala larangan. Jangan kita sengaja menerobos larangan. Kalau kita sengaja melanggar larangan, kita tidak bertakwa namanya, dan kita bisa cemplung ke dalam neraka, tercemplungkan dalam neraka jahanam. Maka seorang dunia ini, hidup yang singkat ini, berusaha bertakwa kepada Allah. Berusaha tidak bermaksiat, ya. Kalaupun bermaksiat, segera istighfar. Kita manusia, tidak ada yang mampu untuk tidak bermaksiat. Kita bukan malaikat. Tetapi kita berusaha tidak bermaksiat. Sedikit apapun, jangan berusaha untuk bermaksiat. Hati-hati, kita sekarang di dunia gadget, di dunia medsos, ya, macam-macam. Banyak rentan untuk kita bermaksiat. Potensi untuk kita melanggar perintah Allah sangat besar. Seseorang berusaha bertakwa kepada Allah agar dia meraih al-falah. Agar dia meraih kemenangan, agar dia meraih keberuntungan, agar dia meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Al-falah yaitu meraih kesuksesan selamat dari yang dikhawatirkan, dan sukses tersebut bertahan, itu namanya al-falah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ayat berikutnya 190, kata Allah, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqatilu fi sabilillah, ya. Alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, berperanglah dan berperanglah di jalan Allah. Siapa yang memerangi kalian? Orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan melanggar, jangan melampaui batas. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan waqatilu qital, itu berjihad, berperanglah, itu maksudnya berjihad ya. Maksudnya adalah jihad. Ya. Kata Allah fi sabilillah, di jalan Allah, ini mengingatkan ikhlas. Kita berperang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang berperang bukan karena ikhlas. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam satu hadis ya. Kalau tidak salah hadis Abu Musa Al-Asy'ari ya. Radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya, rajulun qatala syaja'atan ya. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya ya. Kemudian rajulun qatala riya'an, ada orang berperang untuk dipuji, untuk dilihat oleh orang lain ya. Kemudian rajulun qatala liyura makanuhu, ada seorang berperang untuk diketahui kedudukannya. Kemudian rajulun qatala hamiyatan, seorang berperang karena membela, sekedar membela sukunya saja ya. Ayu dzalika fi sabilillah, siapa di antara mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi lil ulia fa huwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Jadi seorang ingat bahwasanya ibadah jihad, berperang di jalan Allah ini harus ikhlas. Ya, karena kalau tidak ikhlas maka percuma. Sebagaimana dalam hadis ada seorang diazab di akhirat kelak, dia mujahid tapi dia ternyata berjihad karena riya, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat, rubba qatilin baina saffain Allahu a'lam bi niyyati, betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua saf, yaitu saf kaum muslimin, saf musyrikin, betapa banyak terbunuh di antara dua saf tersebut, Allahu a'lam bi niyyatihi, Allah lebih tahu tentang niatnya. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak semua orang berjihad karena ikhlas. Makanya Allah katakan fi sabilillah, jihad itu fi sabilillah. Bukan untuk dunia, bukan apa, karena fi sabilillah, halus ikhlas. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang yang memerangi kalian, itu kafir harbi. Al-kafir al-harbi atau al-kufar al-harbiyun. Kafir yang memerangi. Bukan sembarang orang kafir tentunya. Sering kita jelaskan bahwasanya orang kafir ada 4 ya. Karena orang kafir ada 4 model. Ini sudah sering kita sampaikan. Ya. Yang satu yang halal darahnya. Halal darah dan hartanya. Kemudian yang berikutnya yang haram darah dan hartanya. Adapun yang halal darahnya adalah kafir harbi tadi, kafir harbi. Yang memerangi kita, maka kita perangi. Kalau kita enggak perangi, kita yang dibunuh. Kita lawan, kita boleh menumpahkan darahnya, boleh mengambil hartanya, yaitu. Makanya Allah mengatakan wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Ya, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Adapun model kafir yang lain, maka haram, tidak boleh dibunuh seperti kafir kafir mu'ahad ya, yang punya perjanjian damai. Kemudian namanya kafir musta'man. Musta'man yang diberi pengamanan. Kemudian namanya lagi kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang tinggal di negara muslim dan membayar jizyah ya. Ini semua tidak boleh dibunuh ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ketika Allah mengatakan perangilah orang-orang yang memerangi kalian, ini bentuk Allah memotivasi. Ingat, kalian diperangi, maka perangi mereka. Namun kata Allah, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Batasan tersebut, i'tidak, al-i'tidak, melampaui batas. Di antaranya seperti apa? seperti melalui mendahului perang dalam bulan suci, ya. Memulai perang di bulan-bulan suci, di bulan-bulan haram. Asyurul Hurum, ya. Bulan-bulan haram itu apa? Apa namanya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram, ya. Tidak boleh seorang muslim memulai peperangan di bulan tersebut. Memulai perang di bulan-bulan haram, contohnya memulai perang di haram Mekah, di tanah suci Mekah, ini juga tidak boleh. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya pelanggaran. Beda kalau mereka mulai, maka kita bisa balas. Tidak boleh. Mulai perang di bulan haram tidak boleh. Ya, mulai perang di tanah suci Mekah tidak boleh juga. Kemudian berkaitan dengan hak musuh, tidak boleh. Di antara bentuk pelanggaran adalah membunuh misalnya. Membunuh anak kecil, anak-anak, wanita, orang tua, pendeta, ya. Kecuali mereka juga ikut perang, maka boleh dibunuh. Kalau enggak, maka tidak boleh. Yang sedang beribadah tidak boleh dibunuh. Kemudian merusak, misalnya merusak tempat ibadah tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian misalnya muslah, yaitu maksudnya mencincang, ya. Mayat, ini semua dilarang. Rasulullah SAW melarang. Maka kalaupun terjadi peperangan tidak boleh melampaui batas aturan Islam ini. Maka saya beli apa namanya buku risalah, judulnya tentang akhlak Islam dalam peperangan. Ya, saya belum baca juga ya, tapi buku itu judulnya demikian, agak tebal. Akhlak Islam dalam peperangan, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang berakhlak. Bahkan dalam peperangan mengajarkan akhlak. Tidak boleh anak kecil dibunuh, tidak boleh mencincang, tidak boleh wanita, ini semua tidak boleh. Ya. Ada aturannya. Allah mengatakan inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Ibadah pun ada aturannya sampai kalian melampaui batas, ya. Tapi lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah itu, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, pada ayat 91, dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka. Ya, mereka kafir harbi. Ingat ya, jangan sampai disalahpahami, bunuh orang kafir siapa saja, ketemu orang kafir di jalan bunuh, ketemu orang kafir di tempat wisata bunuh. Enggak, ini ayatnya bukan demikian. Ini kafir harbi, kafir yang berperang. Kalau kita membunuh orang kafir lagi berwisata kita bunuh, tentu wajar. Apa namanya, manusia mencela kita, wajar. Orang lagi berpesiar kemudian dibunuh. Tapi kalau kita membunuh orang berperang sama kita, enggak ada yang mencela kita. Kita lagi berperang nih. Kalau kenapa? Karena orang tahu kalau kita enggak membunuh, kita yang dibunuh. Islam menjaga akhlak, ya. Orang kafir yang tidak berperang tidak boleh dibunuh. Ya. Yang boleh dibunuh hanya kafir harbi. Satu model orang kafir, tiga model lainnya tidak boleh. Kafir mu'ahad itu kafir yang negerinya sedang mengadakan perjanjian damai dengan kita. Tidak boleh kita bunuh. Kafir musta'man yaitu kafir kita berperang dengan negara tersebut, tapi ada orang kafir minta pengamanan dan diizinkan oleh pemerintah kita, maka tidak boleh kita melanggar. Yang ketiga yang tidak boleh dibunuh adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah seorang kafir yang tetap di atas agamanya, namun tinggal dalam kekuasaan pemerintahan kaum muslimin, dan dia bayar jizyah sebagai bentuk ketundukan. Dia tidak bayar zakat. Orang Islam bayar zakat. Dia bayar jizyah. Sama-sama bayar, ya. Cuma namanya dia adalah jizyah. Ini semua tidak boleh dibunuh. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai. Maksudnya orang kafir harbi. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan usirlah mereka, keluarkanlah mereka dari tempat di mana kalian dikeluarkan oleh mereka. Itu usir mereka. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada, lebih berbahaya daripada daripada pembunuhan. Ini perhatikan, ini sering orang salah paham. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah lebih parah dari pembunuhan. Fitnah di sini bukan yang dipahami sebagaimana sebagian kaum muslimin. Fitnah maksudnya adalah memfitnah, artinya menuduh yang tidak-tidak, ya. Fitnah di sini maksudnya adalah syirik, atau menghalangi orang dari jalan Allah. Saddun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, ini maksudnya fitnah. Ini lebih parah daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan, kenapa bisa demikian? Karena kalau orang membunuh, dia hanya menghalangi orang dari kelezatan dunia. Tadinya hidup, dibunuh, dia tidak bisa lagi menikmati kehidupan, dia tidak bisa lagi bertemu dengan istri dan anak-anaknya, dia tidak bisa lagi makan enak, dibunuh. Berarti dia memutuskan kelezatan duniawi. Tapi kalau syirik, dan juga saddun an sabilillah, menghalangi orang di jalan Allah, ini memutuskan kenikmatan duniawi dan kenikmatan akhirat. Yang lebih penting adalah kenikmatan akhirat. Ketika orang syirik, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Makanya dikatakan al-fitnatu asyadu minal qatl. Syirik lebih parah daripada pembunuhan. Kita enggak bunuh, tapi kita bikin orang itu syirik. Lebih bahaya bagi daripada kita bunuh dia. Ini maksudnya. Ya. Bukan fitnah lebih kecil daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah menuduh yang tidak-tidak itu istilah kita. Tapi maksud fitnah di sini adalah syirik. Ya. Adalah syirik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tuqatilum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi." Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram hatta yuqatilukum fihi, sampai mereka yang memerangi kalian di Masjidil Haram. Jadi Allah melarang kita mendahului kaum muslimin, ketika itu dilarang untuk memulai peperangan ketika di dalam Masjidil Haram. Jangan. Selama dalam Masjidil Haram dilarang untuk menumpahkan darah, itu aturan yang telah dikenal oleh orang Arab jahiliyah dahulu. Tidak boleh berperang di tanah haram, tidak boleh menumpahkan darah di bulan-bulan haram. Semuanya tidak boleh. Nah, kalau mereka masuk di tanah haram, maka tidak ada peperangan. Kecuali mereka mulai di luar, mereka ternyata membunuh kaum muslimin, maka boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuqatiluhum indal masjidil haram." Jangan kalian perangi mereka kalau mereka di Masjidil Haram, hatta yuqatilukum fi, sampai mereka yang mulai perang terlebih dahulu. Fa in qatalukum faqatulhum. Kalau mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir, ya. Jadi membalas boleh, tapi ada aturannya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim." Kalau mereka berhenti dari kesyirikan mereka, "Fa innallaha ghafurur rahim." Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Allah berfirman, "Fa in intahau." فَإِنْ إِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Jika mereka berhenti dari musuh kalian, jika mereka berhenti, dari memusuhi kalian, dari kesyirikan, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمٌ, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun dan penyayang. Di sini, perhatikan, para ulama berdalil dengan nama-nama Allah yang disebutkan dalam suatu teks ayat, itu menunjukkan hukum yang berlaku. Ya. Allah berfirman, فَإِنْ إِنْتَهَوْ, kalau mereka berhenti, Allah tidak mengatakan maka mereka diampuni dosa-dosanya. Cukup Allah berkata fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau mereka berhenti, Allah akan ampuni mereka dan Allah sayang mereka. Apa maksudnya? Maksudnya jika mereka berhenti, jika mereka sadar, maka Allah ampuni dan sayang mereka. Ini merupakan motivasi bagi mereka, orang-orang kafir, ya, agar mereka kemudian taubat kepada Allah dan Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dari mereka. Karena Allah tutup ayat ini dengan mengatakan fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi masih tentang peperangan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka, ya, sehingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sungguhnya ketaatan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka tidak berhenti dari memerangi kalian, maka tidak ada perlawanan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya, kafir harbi, ya. Kenapa? Dengan memerangi mereka, maka kesyirikan akan hilang. La takuna fitnatun, maka kesyirikan akan hilang dan mereka tidak akan lagi bisa menghalangi orang-orang dari beribadah kepada Allah. Mereka ini bikin masalah, ya. Jadi sebenarnya perang bukan tujuan. Ini dalil bahwasanya perang bukan tujuan. Tujuan yang utama adalah agar orang tidak terhalangi dari beribadah kepada Allah, agar orang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kalau ternyata mereka selesai, mereka taubat, ya sudah, tidak ada peperangan. Makanya Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan lagi. Wa yakuna dinu lillah, dan seluruh agama adalah milik Allah. Tidak ada kesyirikan. Kalau mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka sadar, mereka taubat, mereka berhenti, maka tidak ada perlawanan, tidak ada permusuhan kecuali kepada orang yang zalim. Yang masih terus memusuhi, maka diperangi tidak jadi masalah. Kemudian Allah berfirman setelah itu, Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Kata Allah, bulan haram, ya, dengan bulan haram. Bulan haram dengan bulan haram. Apa maksudnya bulan haram dengan bulan haram? Maksudnya sebagaimana mereka memerangi kalian di bulan haram, kalian boleh memerangi juga mereka di bulan haram. Sebagaimana mereka melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram sudah kita sebutkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ini 4 bulan tidak boleh berperang, dan ini sudah diakui oleh orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, Asyurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab terpisah, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan, adapun Rajab terpisah. Ini tidak boleh berperang, ya. Namun kalau mereka melanggar pada bulan tersebut, mereka memerangi kalian, mereka melanggar kehormatan bulan, maka kalian boleh balas. Kalian boleh balas. Makanya Asy-syahrul haram bisy-syahril haram. Kehormatan bulan haram dilanggar, maka bisa juga dilanggar oleh kalian. Wal hurumatu qisas. Wal hurumatu qisas, dan pada suatu yang patut dihormati juga berlaku hukum qisas. Perkara-perkara yang dihormati seperti bulan haram, tanah suci Mekah, ini semua perkara yang dihormati. Kalau dilanggar boleh dibalas qisas. Ini menguatkan sebelumnya. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi." Jangan kalian memerangi mereka di tanah suci haram sampai mereka yang duluan mulai. Jadi maksudnya ayat ini, kalau orang kafir melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan memerangi kalian, menumpahkan darah, maka kalian boleh balas qisas. Demikian juga kalau mereka melanggar kehormatan tanah suci Mekah yang tidak boleh ada pertumparan di situ, man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk harusnya aman. Ternyata mereka menumpahkan darah di tanah suci Mekah, kalian pun boleh mengqisas, kalian boleh balas. Tapi ingat kata Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma tada 'alaikum." Barang siapa yang menyerang kalian, itu melakukan pelanggaran bagi kalian, fa'tadu 'alaihi, maka serangilah dia, balaslah dia, bimithli ma tada 'alaikum, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dia lakukan kepada kalian. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, contoh dari al-hurumatu qisas, pelanggaran terhadap perkara-perkara yang dihormati ada qisasnya. Qisas menunjukkan apa? Menunjukkan keadilan sama, menunjukkan kesamaan. Di antara praktek daripada qisas, tadi kita sebutkan, seperti tadi orang yang mulai peperangan di tanah di bulan haram boleh dibalas juga, yang mulai peperangan di tanah suci Mekah boleh dibalas. Di antaranya, kalau ada yang melakukan pelanggaran, kalian juga melakukan, boleh menyerang dia, namun sesuai dengan apa yang mereka lakukan, tidak boleh berlebihan. Ini namanya qisas. Oleh karena kalau ada orang mendzalimi kita, kita boleh balas sesuai dengan kezalimannya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, seperti ayat ini, faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma tada 'alaikum, barang siapa yang berbuat zalim kepada kalian, maka balaslah kepada dia sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kalian. Kalau juga mengatakan wa in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balas sesuai dengan kalian dizalimi, tidak boleh lebih. Allah juga berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Ini cara membalas harus setimpal, tidak boleh berlebihan. Makanya Allah melarang wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kalian membalas dengan berlebihan. Tidak boleh kalian balas dengan berlebihan. Karena kalau kita balas dengan berlebihan, tadinya kita dizalimi, kita balas dengan berlebihan, jadilah kita yang menzalimi. Ya, ini sangat sulit bagi jiwa. Namanya jiwa manusia, kalau dia balas, dia ingin berlebihan. Dia ingin tasyaffi, dia ingin memuaskan dadanya. Ya. Makanya ketika dia dizolimi, dia semangat untuk menzolimi lebih daripada orang menzolimi. Ini sifat manusia. Maka Allah mengatakan wattaqullaha, bertakwalah. Dalam membalas kezoliman harus bertakwa, harus setimpal. Kalau tidak, maka justru kita yang zalim. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang yang bertakwa. Ma'iyah di sini adalah kebersamaan. Kita tahu namanya ma'iyatullah. Saya sering sampaikan hal ini, ya. Bahwasanya ma'iyatullah ada dua, ya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Ini ada dua, namanya al-ma'iyah al-amah, kebersamaan umum. Namanya al-ma'iyah al-khasah. Al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan khusus. Apa bedanya antara kebersamaan umum dan kebersamaan khusus? Bedanya, kita tuliskan di sini bedanya. Kalau kebersamaan umum terkait hanya dengan ilmu Allah, penglihatan dan pendengaran Allah. Makanya Allah mengatakan, ya, bahwasanya Allah melihat, mendengar, ya, sebagaimana kita semua diketahui oleh Allah. Ya, makanya kebersamaan umum ini mencakup seluruh manusia, mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Makanya dalam ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, wa huwa ma'ahum ainama kanu. Allah bersama kalian di mana kalian berada, Allah bersama mereka di mana mereka berada. Ini namanya ma'iyah amah. Kebersamaan Allah secara umum, karena dimanapun Anda berada, Allah mengetahui di mana. Dimanapun Anda berada, Allah mendengar Anda. Dimanapun Anda berada, dimanapun semua manusia, Allah melihat mereka. Beda dengan ma'iyah khasah. Ini bukan sekedar ilmu, sekedar mengetahui saja. Tapi disertai dengan pertolongan. Dengan pertolongan. Ta'yid wa nasar, pertolongan Allah. Seperti perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar ketika mereka ketakutan dalam Goa Jabal Thur, kata Nabi Muhammad, la tahzan inna Allah ma'ana, jangan kau khawatir, sungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya Allah akan tolong kita. Seperti perkataan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, sungguhnya aku bersama kalian wahai Musa dan Harun, aku mendengar kalian, aku melihat kalian, maksudnya aku akan menolong kalian, ya. Kalian selalu dalam awasanku, ya. Kemudian ma'iyah khasah hanya terkait dengan orang-orang bertakwa, tidak secara umum, hanya terkait dengan orang-orang yang bertakwa. Contoh, innallaha ma'al muttaqin, ya. Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang bertakwa. Contohnya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, Allah bersama orang yang ihsan. Ini kebersamaan khusus yang hanya diraih oleh sebagian orang, yaitu Allah akan menolong mereka dan Allah akan membantu mereka. Jadi kalau kita ingin Allah bersama kita, bertakwa. Kita adalah membalas kezaliman dengan ketakwaan. Kalau kita tidak bertakwa, kita akan balas kezaliman dengan berlebihan. Itu sifat manusia. Ya. Dia bilang kita, ngata-ngatain kita dengan dua kata-kata, kita kata-katain 10 kata-kata kalau perlu. Kalau dia tonjok kita dua kali tunjukkan, kita tonjok dia sampai 1000 tonjokan. Agar apa? Tasyaffi, agar dada ini menjadi lapang, puas. Sifat manusia. Maka Allah ingatkan dalam membalas pun, wattaqullah, bertakwalah. Wa'lamu dan ketahuilah innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, Allah bersama kita. Permasalahan apapun kita bertakwa, Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, pasti ada solusi, ada jalan keluar. Wa may taqilla ja'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan jalan keluar, ya. Jadi ini perbedaan antara ma'iyah amah dan ma'iyah khasah. Dan ini kebersamaan Allah ini tidak melazimkan Allah tidak melazimkan zat Allah di bumi bercampur dengan bersatu dengan zat makhluk. Ini tidak melazimkan demikian. Tidakkah kita mengatakan rembulan bersama kita, seorang bersama berjalan, kita ini mengatakan rembulan senantiasa bersama kita. Padahal rembulannya di atas, tidak turun ke bumi, tidak bergabung dengan tubuh kita. Bilang sama-sama berjalan, kita berjalan dan rembulan berjalan bersama kita. Namun bukan berarti rembulan tersebut gabung dengan. Jadi kebersamaan tidak melazimkan imtizaj, tidak melazimkan ikhtilat, persatuan atau percampurnya. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya dengan ilmunya, yaitu ma'iyah amah, kebersamaan umum, atau dengan pertolongannya ma'iyah khasah, dan Allah tetap berada di atas arsy. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Kata Allah, infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berinfak. Seorang bisa berjihad dengan raganya, bisa berjihad dengan pikirannya, bisa berjihad dengan hartanya. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, saya bacakan riwayat tersebut, ya. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, tentang firman Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan, ya. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Maksudnya nazalat fin nafaqah, itu tentang nafkah. Kemudian saya bacakan lagi hadis yang panjang, riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Hibban. Wan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna bi Madinatir Rum," kami dulu di dalam peperangan di negeri Romawi. "Fa akhraju ilaina saffan 'aziman minar Rum," lantas mereka pihak Romawi mengeluarkan saf yang besar untuk berperang, saf pasukan perang mereka. Fakharaja ilaihim muslimin mithluhum aw akthar, kemudian pasukan kaum muslimin juga mengirimkan orang untuk berhadapan. Jadi saf dengan saf, pasukan tetap pada tempatnya, tapi biasanya duel sebelum terjadi perangan, duel. Jadi mereka kirim beberapa orang, ini juga kirim beberapa orang. Wa ala ahli Mesir Uqbah bin Amir, dan penduduk Mesir dipimpin oleh Uqbah bin Amir. Wa ala jamaah Fadhalah bin Ubaid, adapun pasukan yang dipimpin oleh Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhuma. Fahamala rajulun minal muslimin ala safir rum hatta dakhala alim. Tiba-tiba ada seorang muslim, dia dengan baju perangnya, dengan pedangnya, dia masuk di saf kaum muslimin sendirian, kaum musyrikin. Dia masuk di saf Romawi sendirian untuk berperang. Fasaha nas wa qalu subhanallah yulqi bi yadihi ila tahlukah. Orang-orang tegur, kenapa dia masuk sendirian? Dia hanya melemparkan diri dalam kebinasaan. Faqama Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Ya ayuhan nas," dia tegur, "bukan begitu pemahaman. Innakum la tu'awwiluna hadhil ayah, hadha ta'wil." Kalian memahami ayat ini dengan pemahaman kalian. Padahal ini salah. "Wa inna ma nazalat hadhil ayah fina ma'asyar al-ansar." Ayat ini pernah turun kepada kami, orang kaum Ansar. "Lamma azzallahu al-islam wa kathura nasiruhu," tatkala Islam sudah kuat dan Allah perbanyak para penolongnya. "Qala ba'dhuna li ba'dhin," sebagian kami berkata diam-diam tanpa diketahui Rasulullah SAW, "inna amwalana qad da'at," sudahlah, sudah banyak orang Islam, sudah banyak yang dukung Islam, sudah kita urus harta kita, sudah banyak yang masuk Islam. Sebagian kami berkata demikian, karena sudah banyak yang masuk Islam, sudah banyak yang mau Islam, sebagian kami mengatakan, sudahlah, sekarang kita urus harta, harta kita sudah mulai hilang. "Wa anna Allah qad azal Islam wa kasra nasiruhu," dan Allah telah menolongkan Islam dan telah banyak penolong Islam. "Falau aqamna fi amwalina fa aslahna ma dha'a minha," bagaimana kalau kita ngurus harta kita? Kita perbaiki lagi harta kita yang kurang, yang hilang. Kita urus harta. Maka Allah tegur mereka. Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka, yaitu "anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Berinfaklah jalan Allah, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. "Fakana tahlukatu al-iqamata alal amwal." Namanya kebinasaan ini, maksud oleh Allah dalam ayat ini adalah ngurusin harta tidak diinfakkan. Iqamata alal amwal wa islahiha, ngurusin harta tidak infakan. Wa tarkanal ghazu, tidak ikut berperang ngurusin harta. Ya. Jadi itulah ya yang dimaksud dengan janganlah kalian melemparkan diri dalam kebinasaan. Maksudnya jangan kalian terhalangi ya dengan mengurusi dunia sehingga lupa untuk beribadah. Di antaranya kalian punya harta, kalian ngurusin terus proyek, tapi tidak pernah berinfak di jalan Allah. Itulah kebinasaan. Kebinasaan bagi kalian di dunia karena sibuk dengan dunia, dan kebinasaan di akhirat karena akan bertanggungjawabkan tentang hisab harta tersebut. Makanya di antara bentuk kebinasaan, orang yang sibuk dengan dunia lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebinasaan yang sesungguhnya. Sibuk dengan dunia lupa dengan ibadah, ya. Dan ini makna yang berkaitan langsung dengan ayat ini. Kemudian para ulama juga mengambil keumuman lafal, yaitu jangan juga kita, selain makna tadi yang disebutkan, jangan juga kita spekulasi, kemudian masukkan diri kita dalam hal yang bisa membinasakan diri kita. Contoh, seperti naik mobil kencang-kencang, ini bahaya, jangan, tidak boleh. Namanya kita mukhatarah, yaitu masuk dalam areal berbahaya. Olahraga yang mungkin seperti berbahaya, kemudian bisa menimbulkan kematian, jangan. Hal-hal yang namanya konyol, ya, jangan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ya, maknanya juga benar, artinya jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Ngapain? Ya, tidak perlu. Jadi kebinasaan di sini yang paling penting maksudnya adalah kebinasaan karena sibuk dengan dunia lupa dengan akhirat. Sibuk dengan dunia, urusin proyek terus, harta terus, kerjaan-kerjaan, lupa dengan akhirat, ini binasa. Kau binasakan dirimu sendiri, menghabiskan waktumu untuk dunia, lupa untuk diinfakkan. Makanya kata Allah, wa anfiku, infak. Kerja silakan, tapi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah berfirman, wa ahsinu, berbuat ihsanlah. Ya, inna Allah yuhibbul muhsin, Allah mencintai orang berbuat ihsan. Sama ini Allah, tadi Allah bersama orang berbuat ihsan, sekarang Allah mencintai orang berbuat ihsan, ya. Berihsan yaitu ketika beramal dengan amal yang baik, dan juga ada ihsan yang sunnah, yaitu beramal dengan menghadirkan dalam hati bahwasanya seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita, sehingga ketika kita beramal soleh, hendaknya kita dengan ihsan, di antaranya berinfak. Kalau berinfak dengan ihsan, infak di jalan Allah ihsan, yakin bahwasanya Allah melihat apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada yang melihat. Ya, kita tahu Allah sedang melihat kita bersedekah, kita tahu Allah sedang melihat kita berinfak, maka itulah ihsan dalam berinfak. Wallah alam, ini saja yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan saya tidak bisa jawab karena kuat keterbatasan ilmu saya. Insyaallah bisa ditanyakan kepada